توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية الدعوة والعبادة والعبادة والاسترسال والاستهداء والإهداء مسلمنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء العاملين علماء النهديين وسادتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفي إليهم وإلى مؤلف هذا الكتاب والدنا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين ومن سبقت في هذا الحسن كتاب إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويقي درجاتهم وأقبل حل نيتنا وفي نيتهم وأأملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويغفر لنا أهلنا وتبين غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وانشراح الكروب ونيل المطلوب دنيا دنياويا واخرويا مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى

ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya. Dengan nikmat Allah kula kalih panjenengan saged ngaos iktikaf menaksanakan tugas salat dan menanti tugas salat yang berikutnya. Dengan demikian kula kalih panjenengan pertanda termasuk orang-orang tiang-tiang ingkang dipun kersaaken Gusti Allah dados tiang ingkang sae lan mugi-mugi sedaya yang menyempatkan diri untuk mengkaji dan mendengarkan diberi oleh Allah sebagaimana Allah maringi dumateng tiang-tiang ingkang solehin, amin, berubah pembersihan dosa, perlindungan dari segala kemaksiatan dan kemungkaran, pertolongan bimbingan saged ngelaksanakan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sehingga kula kali panjenengan muga-muga dipun dadosaken kalian Allah tiang ingkang wangsul dalam keadaan radiyatan mardiyah, amin. Para hadirin sakmantune kitab niki menjelaskan tentang ibadah yang berlangsung kepada Allah. Kula kali panjenengan dalam mengisi hari-hari dino-dino niki banyak kegiatan-kegiatan, kelakuan-kelakuan sing rupane sepele koyoke pekerjaan penggawean cuma berkisar ono ngene donya, tapi itu sangat berharga di sisi Allah dengan niatan-niatan yang baik. Kamin suratin kamin amalin yutasawwaru bisuratid dunya, berapa banyak pekerjaan-pekerjaan ketoke nyambut gawe ana donya kaya sakniki sambang nanti nang cocokku kene iya yeah. Lakin bihusni niyati, tapi lek ne diniati silaturahmi yakunu amalal akhirah, maka menjadi amalan akhirat selangkah dihargai oleh Allah iya yeah. Lek kula kali sampean nyambut gawe nang gene pasar niat apa silaturahmi tonggo pasar direken dulur baba masih padha dagangane gak usah hasud rejeki wis dibagi ambek Gusti Allah ya yeah. Mantun ngoten niat golek sandang pangan bucu supaya gak jadi bebane wong liya, sedaya diniati akhirat. Kiri tiap langkah kula kali panjenengan menjadi amalan akhirat. Umpama kula kali sampean sampai jatuh dipanggil oleh Allah, maka kita menjadi orang yang syahid. Ya. Wa kam min amalin yutasawwaru bi amalil akhirah. Berapa banyak pekerjaan manusia kelakuane menungso sing koyoke kelakuan akhirat, ngaji salat berjamaah kula apa ngaji supaya diarani wong santri, kula apa kok ngaji cekne akeh koncone wonge cekne diarani soleh, golek utangan cekne gampang ngemplang yo enak. Lapa kok ngaji jare-jarene ustaz. Jare wis dadi ustaz ngajine niat nyilokno wong. Iya. Iku ketoke ngaji tapi niate elek. Dadine amalan dunya. Regane niyatul mukmin khairun min amali. Artinya bagi orang mukmin noto niat iku luwih penting daripada mengatur pelaksanaan. Carane ngene, kerjane sing penting nata niat. Iya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antarane ibadah sing ketoke penggawean donya dadi ibadah yeniku iadatul marid, sambang wong sing lara. Wong sing lara ya apa yang perlu disambangi terus mendapatkan pahala yang besar, nanti dijelaskan. Wattabrani kemarin dijelaskan bahwasannya kula kali panjenengan besok lekne wangsul wonten ngersani Gusti Allah, kok dalam keadaan amaliah kita niku kurang. Iya, kurang. Padahal kesempatan kita itu banyak. Dari Gusti Allah, maridtu falam ta'udni ya bena Adam. Kon kok kekurangan ganjaran. Aku biyen duwe ganjaran nalikane aku lara kene apa kok gak kon sambangi. Dia menjawab, ya Rob kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin. Dos pundi sih Gusti, kula badhe nyambangi panjenengan, wong panjenengan niku sing damel tiang alam kabeh, sing damel loro nggih sampean-sampean kok ngomong loro. Kala jawab Allah, ama alimta, kon gak ngerti ta anna abdi fulan marido, sak temene aku duwe menungso tonggomu jenenge waktariyo iku biyen tau loro, palam taudhu kene apa kok gak kon sambangi. Yang ini kulo boten terkenal kok sugih kulo gembrutuk mriko, ama alimta, kon gak ngerti dah annaka lau uttahu, seandainya seumpama sapa ae sing lara terus kon sambangi, niat silaturahmi, niat gedhekno atine sing lara, lawajat dani indahu, pasti kon temoni aku ana ngene kono. Manggi sampean yo napa, lawajat ta indahu sawabi, kon tak kei imbalan balesan. Kas sebagaimana koyok kon iku mang nyenengno wong sing lara, kon disenengno ambik Gusti Allah saking kesumpekamu. Ya, gedhe-gedheno. Alladzi la nihayata li azamatihi, aku lek ning ganjar nang gene wong sing penggaweane mbungan noh nang gene wong liya, iku aku lek ning bayari gak atik takeran. Ya. Yeah. Mbungan noh wong tidak harus dengan uang. Sak duwene kula kali sampean. Kadang-kadang kula kali sampean ngene katene sambang gowo apa? Nggih. Yeah. Sing loro lho gak doyan apa-apa, nggih. Yeah. Doyane mek situk napa? Duwe ngono ae. Nggih. Yeah. Dadi 5000 selempit no. Sapa ae sing gowo trimon, jangan melihat besarnya. Deloken gatine wong iku mang nyempatno waktu sambang nang awakmu. Lah ngoten nah. Lek teko kanca-kanca niku ketok seweneng ilang iso guyu nggih ta. Nggih ya. Wis cak mari ngono ndang waras cek ne kumpul maneh nang ngene masjid. Nggih. Ngoten nggih ya. Berkati anu. Sahabat deh, sakit koncone ngeten ya. Pokoknya niate sambang nomor siji, dungak no, nomor lulu gedek no ati ati ni. Wattabrani annal aida jare ni Gusti Kanjeng Nabi kapan ana wong sambang wong loro budal teko oma yudilluhullahu bi khamsatin wa sab'ina alfi malakin sing sambang niku wahu dikongkon Gusti Allah. Gusti Allah memerintahkan kepada malaikat sing gawa rahmat ngedum rejeki. Malaikat piro? 75.000 kongkon barengi wong iku mang. Di saat kula kali panjenengan dibarengi ambik malaikat 75.000 sing gawa rahmat, maka kula kali sampean mendadak dadi waline Gusti Allah. Dungane mah mandi. Moga kula kali sampean dungakno wis lek kepethuk wong iku mang. Nggih ya. Umpama sampean donga apa sak karep sampean wis cak muga-muga sampean disepuro dosane. Ngeten ya. Disepuro dosa dosane ndang dikei tombo seger waras. Jadi ini orang Jawa yang apa? Tombo teko luruh minggat Al-Fatihah. Ngoten cok ya. Mandi juga sampai ini kegunaan ya. Mari ngono waras. Ya gak perlu gini juga banyak tak dungane. Gak usah. Lalek wong iku mang aku dungakno ya sebulan sampe sebul arep repot. Iya. Yeah. Tapi kok pas wong 50 kebe nyebul kabeh blah. Perwakilan mah won ya. Oke. Lek ne sampean iku delok posisine ngoten lho, nggih ya. Lek wong iku kok mantep nang aku, kok tak kei omben-omben, wong iku dadi mantep ya kei ono. Lek wong iku mang tak dongakno wong iku tambah mantep ya kek ono dodono dungane. Lek wong iku mang tak dongani was ya handut doi. Ya iso aja didodono sing penting ati ati mila ngoten apa iya. Wal Bukhari riwayataken Imam Bukhari fil adabi ing dalam kitab kang dudukno tata krama. Salasun ono pekerjaan telu kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Telu-telune ini merupakan kewajiban terhadap orang Islam sesama Islamnya. Nomor siji yang menjadi kewajiban ya padha wis sembayang ngoten lho. Wajib nih ya. Keharusan yang harus dijalankan. Legati jalan no yodusa ngono ae iya. Tapi dosanya kualitas e beda-beda. Nomor siji iadatul marid sambang wong sing loro. Loro sing ndi iki dijelasno. Nomor loro wasuhudul janazati nekani jenazah. Ngeterno jenazah terutama sinjimatu suhudul janazah niki adalah nyembayangi wong sing mati. Kadang-kadang wong nyelawat niku gak sembayang ah sarungku najis budal mang lapo ngoten lho iya. Lek ne iso dijangkepi krana yang sangat dibutuhkan ngene kudu ngo sampean kangge mayit amat berharga. Seumpama sing mati niku wau kok iso ya kok iso jawab kana khairun minat dunya wa ma fihi wa ma fiha. Wong iku mang sampean dungakno Allahumma ighfir lahu warhamhu wa atihi wa'fu anhu padha ambek sampean sangoni regane dhuwit sak montor siji 120 juta ngono. Iya. Sampean lek nek gelem melok nyembayang nyembayangi. Lah lek umpama gak melok sembahyang ya apa? Melok ngeterno jenazah tok iku jenenge nyelawat takziah gedhekno atine wong sing kena musibah. Lek jenenge suhudul janazah ini kingene ku hadir melok nyembayangi wong mati, ini kewajiban kita masing-masing. Meskipun itu adalah merupakan fardu kifayah, ya. Tapi bagi kita itu mempunyai kewajiban kon, duwe kewajiban nang iku. Lek gak ono sing nyembayangi sak kampung kedusan. Lek wis ono sing nyembayangi gak kedusan. Tapi lek sampean dadi tanggane kok gak nyembayangi, maka sampean kedusan polae ada keterkaitan kakul to tonggo, ya. Lek sampean iku mangkok gak nyembayangi nang gene si mayit padahal iku famili sampean, maka sampean kedusan bab hakul uhuwa. Ngaten lho, duduk kedusan polae ini siji malih, ya. Tapi dosa niki macem-macem. Ngeten niki para hadirin, kok boten kerenge Gusti Allah boten. Kon niki lho pung-pung duwe kesempatan sepele tapi amat berharga terhadap orang yang membutuhkan. Orang ini kenal kamu. Kene opo kon kok medit kari sembayang tok ngoten lho. Ya. Lah lek kon iki urip ana ngene donya seringkali memberikan kemudahan, seringkali membanggakan, memberikan jalan keluar kepada orang yang susah, hidupmu akan dibuat oleh Allah menjadi orang yang bahagia. Wis gak beda, Pak. Kapan sampean iku dadi wong sugih, ana-ana entak kei. Terus kula kali sampean muni ngene, aku kok dadi wong sugih ngono, aku tak sedako terus. Lah kon iso liwat kuburan iki lho mik muni ngene, assalamualaikum ya daro qaumim mukminin. Nawemen senenge. Kene apa kok gak kon lakoni padahal kau punya sempat? Gak ada alasan. Gak ada alasan. Gusti Allah itu banyak kata memberikan kesempatan kita untuk berbuat yang senang, menyenangkan orang lain. Kita itu cuma menuntut nang ngene Gusti Allah. Jari ini Gusti Allah, yamununa alaikum an aslamu. Banyak orang menuntut nanggene panjenengan Kanjeng Nabi dengan keislamnya. Aku wis Islam kok gak sugi, aku wis Islam kok gak seneng koyok wong iku. Kup jawaban, la tamunnu alaiya islamakum. Ojo kon nuntut nanggene aku, nanggene kiai, nanggene habib. Kulo niki kirang nopo, amal nopo, gada wiritan nopo, cek ne suge, cek ne ngene. Balillahu yamunnu an hadakum lil islam, lil iman. Ojo nuntut nang Kanjeng Nabi yo, kon iku didadekno wong Islam iku wis untung-untungan. Akeh wong kepingin, akeh wong ngerti kebenaran Islam, ngerti benderi Quran, tapi dia itu tidak dapat masuk Islam. Mengambil kebaikan-kebaikan, rahasia-rahasia kehidupan dalam Islam dipraktekno dalam kehidupan, tapi dia tak mengedulkan Islam. Cuman apa? Kepingin mendapatkan yang dijanjikan orang Islam. Terus kula kali sampean gini kuau urip iki nyenengno wong liya, cek ne disenengno Gusti Allah. Terutama kula kali sampean yang pasti kula kali sampean iki punya keluarga, bu guru, bu wong tuwa yang sekarang masih hidup tidak di alam dunia tapi ono alam kubur. Kita yakin mereka itu amat membutuhkan biaya. Sedangkan biaya hidup di sana tidak ada alboten nenten malih kecuali hasil BNTE nyambut gawe ono ngene donya rupa amal soleh. Sedangkan amal soleh mereka terbatas. Baru ngeroso lek wis mlebu kubur kuburan. Lah iya, aku biyen kesempatan duwe-duwe. Langgar dibangun membutuhkan semen. Tak paraga onok tapi omaku membutuhkan 50 semen tak penuhi. Tibane omaku gadi gawe apa-apa. Lah wong iku tanggoku biyen oleh nyelengi sewu-sewu mari ngono dhewe tuku semen dadakno wong iku sakniki oleh kiriman sebab langgari digawe sembahyang nelongso dhewe. Sedangkan kula kali sampean cuma kirim pateka bendino gak gelem. Nalek kula kali sampean gelem nyambangi nang kuburane wong tuwa diwaca novateka sempatkan sesibuk apapun sempatkan. Niat apa? Cek nedi seneng no Gusti Allah. Mereka itu amat arep-arep. Amat arep-arep. Ya, gak ono sing diilingi kecuali mereka yang dulu pernah dikateni. Sopo sing dikateni? Mboten enten liya. Sampeyan lek nduwe apa-apa sing dikateni sinten? Bojone. Lah nggih ya. Mari bojone sapa? Anake lah ngoten ah. Mari ngono, dulure lek gak koncone. Kita coba doa tiap ya. Niki adalah kiat utawa carane kula kali sampean supaya disenengno nang Gusti Allah. Ayo nyenengno nang gene wong liya. Teka wong iku mang wis mati. Iya, yeah. Silaturahmi dan iadatul marid. Nomor telu kewajiban ijaza sama muslim nomor siji sambang lek loro kudu disambangi lek mati kudu disembayangi lek newahin kudu didunga no ya wajib ya alhamdulillah. Lek ne wong iku mang waing terus muni alhamdulillah maka kewajiban kita muni yarhamukallah ya itu kewajiban kita krana wong iku mang dikei nikmat Gusti Allah terus wong iku syukur wong iku oleh ganjaran akeh. Krono wong iku oleh ganjaran ake jari Gusti Allah kon ono pinggiri tak kei pisan kon cek gak rugi dungak no wong iku mang dadi sing tak kek no kono pindah nang awak mula enak kono dikei loro muni alhamdulillah sampean dungak no tok dang waraso dikei bi pisan bilin di sampean dikei loro apa dungakno sing loro kan ya dibele sing dungakno sing loro nggih ya padha mengene lho ana wong nyambut gawe dikei bayaran 1 juta kon kepingin ngono muni yo ngene lho sukses kon penggawemu apik kon lek gelem ngomong ngono tak kei 1 juta pisan kon sampean milih pundi? Milih sing ngelem apa milih sing nyambut gawe? Nen? Milih nyambut gawe. Lek kula milih ngene tok, kok ngelem wapi pekerjaanmu oleh 1 juta enak. Lho wong wahing niku ngoten. Sing wahing niku sing nyambut gawe lek kapan muni alhamdulillah oleh 1 juta. Sing krungu muni yar hamukalla gak wahing oleh sajuta. Wah, Gusti Allah kuati jati. Ya. Oleh Gusti Allah mulyakno kuto, oleh Gusti Allah ngepingin nyelametno kula kali sampean nang ngedit rokok, kepingin ngeterno nang swarga. Masya Allah, luwe kata. Kuati jati Gusti Allah teng kula kali sampean. Ya. Cuman kadang-kadang kula kali sampean sing jual mahal. Ya. Semua minta dihargai. Padahal kita jangan ingin minta dihargai sesama makhluk Allah. Karena kekayaan mereka terbatas. Ya. Mereka kalau kita minta pasti medit sampean. Ya. Kula ngaji. Kepingin oleh alam sampean. Lek sampean cocok sampean alam gitu. Iya. Tapi begitu kejentok. Ustaz Mahmud menyindir aku. Cocok lah enggak? Mangkel bisa. Terbatas. Tapi lek kula kali sampean ikhlas krono Gusti Allah. Wake. Iya. Ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Terusane wala saufa yardha wa ma li ahadin ka ono siji-sijine wong indahu min ni'matin yang di sampingnya ono kesae ono awae mempunyai kenikmatan mopo muni alhamdulillah sabar tujza nikmat itu apabila dipergunakan tidak akan dikembalikan dilironi illa kecuali kenikmatan sing kepingin dilironi ibtigha awajhi rabbihil a'la digawe nyenengno Gusti Allah. Iya. Alhamdulillah wak seger waras digawe ngaji. Muga-muga Gusti Allah menderno kelakuane awak besok lek kumpul masyarakat cek nduwe akhlak koyok akhlaki Gusti Allah. Gusti Allah suki ngeladeni gak murih teko menungso. Wah, suki. Ya. Yeah. Gak membutuhkan orang lain. Bantuan pujian. Bantuan. Tapi dia ingin memberi. Loh, lek kula kali sampean saged ngeten, muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah kabeh dadi wong sing ikhlas. Wala saufa yardo, sampean bakal seneng. Insyaallah, kok nemen ngeten Gusti kula moso amal titik digawe ngeten. Wis bagiamu iki, bagiamu. Isin kula kali sampean. Tapi ketika kula kali sampean mengharapkan amal dari pujian kon biyen ngaji nggih Gusti ana ngene jero atimu pikiranmu ngene aku kok lek ngaji lek wayahe nerangno tak gawe banyol tak tata bahasaku tak latihan aku cekne disenengi wong aku cekne ngene aku tak wiritan tak mahabbah sing ngrungokno cek ning ngene ya wis begitu ngoten wabeake sing seneng mule nang Gusti Allah kon biyen diceluk ustaz nggih Gusti lon atas sing ngaji nang ngene kon alhamdulillah ngoten ya jare Gusti Allah ngoten nah kon biyen kepingin diceluk ustaz kepingin diambung tanganmu wis nyambung kabeh ampun Gusti ya iku olehmu ganjaran teng sampean ka oleh sing manfaat sing ngrungokno sing ngaji kejele ya yeah. Iku lek nek gak ikhlas krana Gusti Allah nggih donga dinunga nggih ya. Donga dinunga muga-muga ngaji sing ngaji dicecekno niate ambek Gusti Allah, sing ngrungokno nggih dicecekno ambek Gusti Allah. Lek padha ceceke dikeki Gusti Allah dadi wong sing saleh. Lah lek umpama ya ustaz iki nyindir aku, ojo lek wis ngrungokno ngaji ku khusnudzon, jangan merasa dikritik. Lek nek ustaz niku kok ngritik utawa nyindir wong iku sing dosa, ya ustaz tega ono gawene cuma garakno nglarakno atine wong liya. Iya. Kula jarene adik kula ngene cak, sampean lek muruk ya apa? Ya Hamid biyen lek ne mulang kok atine niku mang ngene hadirin iki rupane ana sing kesindir. Aku tau duwe ngene. Donga ya arhamar rahimin. Oke. Iya. Mari ngono utawa ditulis situ. Aku mang keslempitan nyindir wong pira. Di Fatihai dijalukno sepuro. Lu ngoten tata kramane niku. Iya. Berjane lek ngaji ngene wis khusnudzon kula kali sampean nggih ya. Sing ngaji iku gak ngritik sapa-sapa, cuma jelasno. Dhe'e iso jelasno krana ndelok keadaan sesuai dengan pengalamannya. Krana dhe'e ningali maka dicocokno ambek piwulang aku bekne oleh pitulung teko Gusti Allah. Wa Ahmad riwayatakan sapa Imam Ahmad, idza ta'arrajulu akhahul muslim, kapan ana sijine wong sambang nang dulure. Dulur di sini bukan dulur kandung, duran famili, tapi ukhuwah islamiyah, podo islami, podo jamaah masjid, podo ahli sunnah wal jamaah. Ini nonton riki. Lek si ayo apa gak oleh. Lek wahabi gak oleh. Ono mungkin muni. Iya. Yeah. Tapi mboten muni si ayo dan mboten. Iya. Yeah. Tapi sampai lagi tadi jelas nongol gak iso. Iya. Yeah. Terus pun kritik enggak supaya sampean dikei gambaran. Jadi ini pas dulu. Fa inka nahudwatan. Lek sampean sambang dulur sampean sing Islam, padha islami, ibu tonggong ya, ibu iku mang jamaah masjid, ibu pundi ya apa sholla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsiyah, sing dungakno sampean 70,000 malaikat niku mang dikongkon dungakno ambek Gusti Allah. Wong iki sak niki sambang dulure nang ngene kono. Napa Gusti? Rungokno apa sing diungokno? Anu wae ndungakno ngeten. Dungakno kaya wong iku ndungakno nang sing disambangi. Mulai sak niki sampai engko sore. 70,000 malaikat. Lelek sambang sore, bengi ngene mari isak. Salla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha, sawangi 70,000 malaikat sing barengi sampean ndungakno sampe isu. Pak Eman ta Pak? Eman nggih ya. Kula kali panjenengan punya kesempatan untuk merubah nasib menjadi orang yang dilomani ambek Gusti Allah, digateni ambek Gusti Allah. Syarate kula kali sampean kudu gati nang wong liya sing butuhno kula kali panjenengan. Teka iku cuma donga. Muga-muga karene umur didadekno umur sing barokah, kula kali sampean mendapatkan pertolongan dari Allah. untuk dapat mengisi umur-umur kula kali panjenengan dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang baik yang membanggakan Rasulullah, ngridakno Gusti Allah, dilawan oleh pengapurane kelomanane Gusti Allah. Rabbana zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana wa waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna karafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إجادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pengumuman ini sholat tasbih Jumat yang akan datang. Pelani sak mangkin kesarengan dalail.